بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك يوم لا يخفى عليه خافية. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى عليه الإله صلاة كاملة وسلم عليه تسليما كثيرا. فاللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، sahabat-sahabat ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ثم alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, walaupun mungkin tidak secara fisik, akan tetapi insyaallah kita dapat melanjutkan kajian kita, kajian tentang ilmu hadis, dan kita masih mengkaji kitab Bulughul Umniyah fi syarhi al-Manzumatil Baiquniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua macam hadis, yaitu al-hadis al-musnad dan al-hadis al-muttasil. Al-hadis al-musnad sekali lagi adalah hadis yang sanadnya bersambung dari perawinya hingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis al-muttasil adalah hadis yang juga bersambung dari perawinya, hanya saja ia tidak hanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga terkadang sampai kepada sahabat. Artinya muttasil itu mencakup dua hadis, yaitu marfu dan mauquf. Sementara hadis musnad itu hanya hadis yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada jenis hadis lain, yaitu al hadis al musalsal. Pada bait Manzumah Al-Baiquniyah yang ke-11. Qala an-nazimu rahimahullahu taala musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Maka bait ini menjelaskan tentang hadis al-musalsal. An-Nawawi mengatakan musalsalun, yaitu hadis musalsal adalah qul, katakan. Di dalam mentakrifnya ma'ala wasfin ata. Ya, ma'ala wasfin ata. Ya, yaitu sesuatu yang atau hadis yang ala wasfin wahidin, ya, yang berada di atas satu sifat atau memiliki satu sifat. Atabihi ruwatuhu, atau yang mana perawinya meriwayatkannya, semua perawinya meriwayatkannya dengan satu sifat. Ya. Nah, maka di sini kita melihat bahwa musalsal ya, itu adalah hadis yang di mana perawinya saling mengikuti, ya, karena tasalsul itu artinya at-tatabu', at-tatabu' itu artinya beriringan, saling mengikuti. Artinya setiap perawi mengikuti sifat perawi yang sebelumnya, sehingga hadis yang diriwayatkan tersebut disifati dengan tasalsul, berantai, di mana setiap perawi meriwayatkannya dengan sifat yang sama. Nah, di sini An-Nazim menyebutkan contoh mislu ama wallahi ambanil fata. Misalnya perawi mengatakan ama wallahi, dan ini adalah sebagai contoh, ya, contoh dari sifat tasalsul qawli, ya, di mana setiap perawi mengatakan wallahi ambanil fata, yakni wallahi akhbarani au amba'ani fulan misalnya. Ya. Maka semua perawinya dari awal hingga akhir mengatakan ucapan yang sama. Kadzaka qad haddatsanihi qa'ima. Nah, ini mengisyaratkan demikian juga dia telah meriwayatkan kepadaku dalam keadaan berdiri. Nah, maka ini adalah isyarat kepada tasalsul fi'li. Ya, tasalsul fi'li, di mana semua perawi melakukan pada saat meriwayatkan hadis tersebut perbuatan yang sama. Ya, di dalam contoh ini qad haddatsanihi qa'ima, dia telah meriwayatkan kepadaku hadis ini dalam keadaan berdiri. Demikian juga semua perawi mengucapkan ataupun melakukan hal yang sama. Au ba'da an haddatsani tabassama, atau setelah dia meriwayatkan kepadaku hadis tersebut dia tersenyum. Ya, dia tersenyum. Artinya semua perawi tersenyum. Ya. Nah, maka dari sini kita melihat bahwa hadis mulsasal itu ada banyak jenisnya, ya, seperti yang akan kita jelaskan di dalam syarahnya. Baik. Kita baca syarah dari manzumah yang di atas tadi. Musalsalun, yaitu hadis musalsal. Dan musalsal itu berasal dari kata at-tasalsul. Wattasalsulu fil lughati at-tatabu'. Di dalam bahasa, menurut pengertian bahasa secara etimologi, tasalsul itu adalah at-tatabu'. Tatabu' itu saling mengikuti. Artinya setiap perawi mengikuti perawi yang lain. Qul, ay musalsalun qul ma ala wasfin ata. Qul ay fi ta'rifihi. Katakanlah di dalam definisinya, ma ay al hadisul ladzi ala wasfin ata au ala wasfin wahidin ata bihi ruwatuhu mutatabi'an. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh para perawinya dengan sifat yang sama. Mereka saling mengikuti di dalam sifat, di dalam keadaan periwayatan hadis tersebut. Sawa'un kanal wasfu qawliyan au fi'liyan. Baik itu sifat periwayatan tersebut adalah sifat ucapan atau sifat perbuatan. Nah, wal qawli mithlu. Nah, dan contoh sifat qawli, sifat di saat meriwayatkan, ya, secara qawli ataupun sifat meriwayatkan qawli adalah an yaqula kullu rawin min ruwatihi, di mana setiap perawinya mengatakan ama bi takhfifil mim bi manzilati ala alistiftahiyah, ya, ama di sini dengan mim yang mukhaffaf, bukan amma, ya, ama itu sama kedudukannya seperti ala yang selalu digunakan untuk membuka percakapan. Wallahi ambani bi qalbil hamzati tsaniyah alifan, yang asalnya adalah amba'ani yang bermakna akhbaroni, ya, mengabarkan kepadaku, menceritakan kepadaku, memberitahukan kepadaku. Ya, al-fata ay fulanun. Wa kadza ay at-tasalsul bil wasfil fi'li. Ya, demikian juga, ya artinya yang tadi, ama wallahi ambanil fata, ini adalah sampel dari contoh, ya ataupun sampel dari wasf qawli, dari sifat qawli di dalam meriwayatkan hadis, di mana semua perawi, ya misalnya semua perawi mengatakan wallahi amba'anil fata, qala haddathani au qala wallahi amba'anil fata, dan seterusnya. Wa kadza at-tasalsul bil wasfil fi'li, demikian juga tasalsul itu bisa ya berupa ataupun bisa bersifat perbuatan. Ya, perbuatan. Mithlu an yaqula kullu rawin min ruwatihi, misalnya setiap perawi daripada perawi-perawi yang ada di dalam sanad tersebut mengatakan qad haddatsanihi qa'ima, dia meriwayatkan kepadaku dalam keadaan berdiri. Maka berdiri di sini adalah contoh dari perbuatan, contoh dari sifat fi'li, ya. Au ba'da an haddatsani al haditsa tabassama, atau setelah ia meriwayatkan kepadaku hadis dia tersenyum, ya. Nah, maka jika ada hadis yang diriwayatkan dengan sifat ini, ya maka dinamakan al hadis al musalsal bit tabassum, ya. Wa kullun min al qiyami wat tabassum wasfun fi'liyun, ya. Dan di sini al qiyam haddatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama, ini adalah wasf, ini adalah sifat perbuatan. Nah, maka dari penjelasan di atas, maka tasalsul, ya, sifat tasalsul yang ada di dalam riwayat itu termasuk dari sifat isnad, ya, sifat sanad, ya. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan sanad. Baik. Maka kesimpulannya, al haditsu al musalsal huwa ma tataba'a rijalu isnadihi 'inda riwayatihi 'ala sifatin wahidah. Jadi hadis musalsal adalah hadis yang rijal isnadnya, para perawinya, ya, pada saat mereka meriwayatkan itu mereka berada pada sifat yang sama, ya, atau mereka meriwayatkannya dengan sifat yang sama, au halatin wahidah, atau satu keadaan, imma firrawi, sifat ataupun keadaan ini baik itu kembali kepada perawi, berkaitan dengan perawi itu sendiri, au fir riwayah, atau sifat dari sifat dan keadaan tersebut adalah sifat dari riwayat itu sendiri. Baik, wa sifatur rawi imma qaulun au fi'lun. Nah, dan sifat rawi itu ada yang bersifat sifat qauli, sifat ucapan, dan ada sifat perbuatan. Au ghairu dzalika. Baik. Maka dari dua sifat ini ataupun dari sifat dan halah ini, ya, sifat rawi ataupun halah rawi ataupun riwayat itu sendiri, maka hadis musalsal itu terbagi menjadi beberapa macam. Ya. Pertama, ya, anwa'ul hadis al-musalsal. Awalan, yang pertama, al-musalsalu bi ahwalir ruwatil qawliyah. Ada hadis yang musalsal dengan ahwal perawi qawliyah. Ya. Ahwal qauliyah. Nanti contohnya akan kita sebutkan. Kedua, bi ahwal al-musalsal bi ahwalir ruwatil fi'liyah. Musalsal dengan keadaan perawi yang bersifat perbuatan. Kemudian yang ketiga, al-musalsal bil halil qauliyah wal fi'liyah. Musalsal dengan hal qauli dan fi'li. Yang keempat, al-musalsal bi sifatir ruwat al-qauliyah. Sifat perawi atau sifat perawi al-qawliyah. Kemudian yang kelima, al-musalsal bi sifatir ruwat al-fi'liyah. Musalsal dengan sifat perawi yang berbentuk perbuatan. Kemudian yang keenam, al-musalsal bi sifati al-isnadi war-riwayah. Musalsal dengan sifat isnad dan riwayat. Kemudian yang ketujuh, al-musalsal bimakanir riwayah. Ya, musalsal dengan tempat periwayatan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah musalsal bizamani riwayah. Musalsal dengan zaman periwayatan. Baiklah, akan kita sebutkan contoh dari macam-macam hadis musalsal yang telah kita sebutkan tadi. Al-awwal, al-musalsal bi-ahwalir ruwat al-qawliyah. Contoh dari hadis musalsal dengan hal perawi yang berbentuk ucapan. Mithaluhu ma akhrajahu al-hakimu bisanadihi ila Uqbah ibn Muslim. Ya, ini di dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya kepada Uqbah bin Muslim. An Abi Abdurrahman Al-Habli, an As-Sunabihi, an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lahu ya Mu'adz inni uhibbuka. فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقال معاذ للصنابحي. Kemudian Mu'adz radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini, ya, beliau berkata kepada As-Sunabihi, yaitu murid dari Sayyidina Mu'adz. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut bersabda, wahai Mu'adz, inni uhibbuk, sesungguhnya saya mencintai kamu. Maka hadiah dari cintaku kepadamu, maka bacalah setiap selesai solat, di akhir setiap solat, di ujung setiap solat, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolonglah hamba untuk berzikir, untuk banyak berzikir kepadamu. Wa syukrika, banyak bersyukur atas segala nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan untuk benar-benar baik, ya, di dalam ibadah, atau untuk mencapai kesempurnaan di dalam ibadahku kepadamu. Maka Sayyidina Mu'adz kemudian mengatakan kepada As-Sunabihi muridnya, inni uhibbuk. Faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian As-Sunabihi juga mengatakan kepada Abu Abdurrahman Al-Habli, inni uhibbuk. Faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadika. Wahakadha. Dan seterusnya, setiap perawi dari perawi hadis ini mengatakan, inni uhibbuka. Faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni uhibbuk faqul dubra kulli salat, kemudian Sayyidina Mu'adz juga mengatakan hal yang sama, As-Sunabihi juga mengatakan hal yang sama, Abu Abdurrahman Al-Habli juga mengatakan hal yang sama, kemudian Uqbah bin Muslim juga, terus hingga hari ini. Maka hadis ini dinamakan sebagai al-hadis al-musalsal bil mahabbah. Kenapa? Karena setiap perawi menyatakan kepada orang yang meriwayatkan darinya, inni uhibbuk. Ya. Baik, maka ini contoh dari musalsal bi ahwalir ruwat al-qauliyah. Kenapa? Karena setiap perawi mengatakan inni uhibbuk. Faqul dubura kulli salatin. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, al-musalsal bi ahwalir ruwatil fi'liyah. Ya, musalsal dengan hal. Ya, dari hal perbuatan perawi. Ya. Yang berbentuk bersifat perbuatan. Mithaluhu ma ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, syabbaka bi yadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Faqala khalaqallahu al-ardha يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari-jarinya kepada jariku. Ya, seperti ini, menjalinkan jarinya dengan jariku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu al-ardha yawmas sabt." Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Menciptakan gunung pada hari Ahad. Menciptakan pohon pada hari Senin. Menciptakan al-makruh, keburukan, pada hari Selasa. Menciptakan cahaya pada hari Rabu. Menciptakan hewan, ad-dawab, makhluk hidup pada hari Senin. Ya. Hayawan, binatang pada hari Kamis. Maaf. Dan menciptakan Adam pada hari Jumat. Nah, maka hadis ini, فَإِنَّهُ تَسَلْسَلَ بِتَشْبِيكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاتِهِ بِيَدِ مَنْ رَوَعَنُهُ. Maka hadis ini diriwayatkan dalam keadaan setiap perawi menjalinkan jari jemarinya kepada jari orang-orang yang meriwayatkan hadis ini darinya. Nah, sehingga hadis ini dikenal sebagai al-hadis al-musalsal bil-musyabakah au bit-tashbik. Musalsal artinya setiap perawi itu ketika meriwayatkan hadis ini menjalinkan, memasukkan jari-jarinya kepada jari-jari orang yang meriwayatkan hadis tersebut darinya sampai hari ini. Ya. Nah, maka ini masuk di dalam kategori musalsal. Musalsal dengan keadaan perbuatan, ya, perbuatan perawi. Wa yadkhulu fi hadzal naw'il musalsal bil musafahah. Nah, dalam jenis ini juga, jenis hadis ini masuk hadis al-musalsal bil musafahah, di mana setiap kali meriwayatkan, ya, setiap perawi bersalaman dengan orang yang meriwayatkan darinya. Dan juga al-musalsal bil addi, musalsal dengan menghitung. Al-musalsal bil akhdi bil yadi, musalsal dengan mengambil tangan, menarik tangan. Kemudian al-musalsal bi wad'il yadi 'ala ar-ra'si. Ya, dan banyak lagi jenis hadis-hadis yang masuk di dalam kategori musalsal bi ahwal, dengan keadaan perawi al-fi'liyah atau dengan keadaan perbuatan perawi. Baik. Kemudian jenis yang ketiga dari hadis musalsal adalah al-musalsal bil halil fi'liyati wal qawliyah. Ya, al-halul fi'liyah wal qawliyah. Musalsal dengan keadaan perbuatan dan ucapan. Ya. Artinya perawi meriwayatkan hadis tersebut sambil melakukan gerakan perbuatan tertentu dan mengucapkan ucapan tertentu. Contohnya, mithaluhu ma rawal hakimu bisanadihi ila Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajidu halawatal imani hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Qala wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi. Faqala amantu bil qadri khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Ma'rifat Ulumil Hadis dari dengan sanadnya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajidu halawatal imani, tidak akan merasakan manisnya dari keimanan, lezatnya dari keimanan, nikmatnya keimanan, hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, sehingga hamba tersebut beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hulwihi wa murrihi, manisnya dan pahitnya. Ya, walaupun sebenarnya takdir itu, ya, takdir Allah tidak disifati dengan baik dan buruk, karena semua yang datang dari Allah itu adalah baik. Tetapi karena kita yang melihatnya, jadi Allah menamakan, Rasulullah menamakan takdir ini baik dan buruk itu mengikut ukuran kita. Ya, karena sesuatu yang menyenangkan kita, kita katakan itu adalah takdir yang baik. Yang tidak menyenangkan kita dinamakan dengan takdir yang baik. Tetapi pada hakikatnya semua takdir itu datang dari Allah dan semuanya adalah baik. Kenapa? Karena setiap takdir itu pasti dibaliknya ada hikmah, ada anugerah, dan ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita melalui takdir yang tidak baik tersebut. Ya, di antaranya juga apa yang sedang melanda kita pada hari ini, yaitu musibah COVID-19. Tentu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana, Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif dan lain sebagainya. Maka di balik setiap musibah tersebut pasti ada sifat-sifat hikmah Allah, ada sifat kasih sayang Allah, ada sifat kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka meyakini itulah yang dituntut di dalam hadis tersebut, sehingga kita akan merasakan nikmatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam jenggotnya dan bersabda, "Amantu bil qadri khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi." Rasulullah kemudian menggenggam jenggotnya dan bersabda, "Aku beriman kepada takdir, aku beriman dengan takdir, baik dan buruknya, manis dan pahitnya." Kemudian Sayyidina Anas yang meriwayatkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika meriwayatkan hadis ini kepada muridnya, beliau juga menggenggam jenggotnya dan mengatakan, "Amantu bil qadri khairihi wa syarrihi." Maka di dalam hadis musalsal ini ada dua sifat. Sifat menggenggam adalah sifat fi'liyah. Kemudian setiap perawi mengucapkan "Amantu bil qadri khairihi wa syarrihi" adalah hal qauliyah. Yang tadi adalah menggenggam jenggot adalah hal al-fi'liyah. Ya, artinya mereka meriwayatkannya dalam keadaan menggenggam jenggot dan mengucapkan "Amantu bil qadri khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi." Wa hakadha tasalsala al haditsu bi qabdi kulli rawin min ruwatihi ala lihyati. Maka semua perawi ya, dari Sayyidina Anas sampai kepada perawi hari ini ya, semuanya ketika meriwayatkan hadis tersebut menggenggam jenggot dan mengucapkan "Amantu bil qadri khairihi wa syarrihi." Ya. Nah, maka di sini sepertinya hadis musalsal ini hanya bisa diriwayatkan supaya sifat tasalsulnya itu tetap ada, maka orang yang meriwayatkannya harus ada jenggot. Ya, karena kalau enggak ada jenggot ya maka enggak ada yang akan digenggam. Ya, walaupun kalaupun dia meriwayatkan hadis tersebut ya sanadnya ya tetap tersambung ya, hanya saja yang terputus adalah sifat tasalsulnya. Wallahu a'lam. Nah, maka hadis ini dikenal dengan al hadis al musalsal bil qabdi ala al lihyah. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al musalsal bi sifatir ruwatil qauliyah. Nah, al musalsal bi sifatir ruwat al qauliyah, musalsal dengan sifat. Ya, sifat perbuatan dari perawi. Ya, sifat ucapan dari perawi. Ya. Kalau yang tadi hal al-qauliyah artinya dia meriwayatkan dalam keadaan mengucapkan ucapan tertentu. Ya. Walaupun mungkin musalsal bi sifat ruwat al-qauliyah ini serupa dengan musalsal bil hal al-qauliyah. Baik. Contoh dari musalsal, hadis musalsal bisifat ruwat al-qawliyah adalah "Ma rawahu tirmiziyu bisanadihi ila Abdullah ibn Salam." Ya, Abdullah ibn Salam bitakhfifil lam. Ya. Dan biasanya salam ini selalu ditasydid, tetapi di dalam Abdullah ibn Salam dan beberapa orang itu dengan takhfiful lam. Salam, ya. Kalau Al-Qasim ibnu Salam, ya, Salam ibnu Miskin, nah, semuanya itu dengan tasydid, tetapi di sini Abdullah ibnu Salam, ya, diringankan. Radhiyallahu anhu qala, qa'adna nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatadhakarna faqulna law na'lamu ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala la'amilnahu. فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, yaitu surat As-Saff. Ya. Qala ibn Salam, kemudian Sayyiduna Abdullah ibn Salam ketika mengatakan faqara'aha 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat As-Saff tersebut kepada kami. Wa qala Abu Salamah, nah, kemudian Abu Salamah yang meriwayatkan dari Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu juga mengatakan faqara'aha 'alaina Abdullah ibn Salam. Wa qala Yahya yang juga meriwayatkan dari Abu Salamah faqara'aha 'alaina wa hakadha ila akhir sanad. Ya, demikian sampai akhir sanad. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi yang kemudian masuk ke dalam masuk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Beliau bercerita, suatu hari kami duduk bersama beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mengadakan mudzakarah, berdiskusi. Lalu kami berkata, "Lau na'lamu ayyul a'mali ahabbu ila Allah." Seandainya kita mengetahui apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka kita pun akan melakukannya, kami pun akan melakukannya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saff, ya, "Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim." Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat As-Saff tersebut. Kemudian Abu Salamah juga mengatakan ketika meriwayatkan hadis ini, kemudian dia mengatakan Abdullah bin Salam juga membacakan kepada kami ayat ataupun surat tersebut dan seterusnya hingga hari ini, ya. Dan kami pun ketika meriwayatkan hadis ini, guru kami membacakan kepada kami surat As-Saff ini. Nah, maka al-musalsal bi sifatir ruwat al-qauliyah, musalsal dengan sifat qauli daripada perawi, ini tuqaribul ahwal al-qauliyah, ya. Itu dekat, ya, serupa, ya, bal tumathiluha, bahkan hampir sama dengan al-musalsal bi al-hal al-qawliyah. Ya, kalau tadi mereka meriwayatkan dalam keadaan mengucapkan ucapan tertentu. Kalau yang ini, ya, di dalam riwayatnya dia bercerita tentang sifat qawli, yaitu mereka membaca surat As-Saff. Ya. Wafit tadrib, kemudian di dalam tadrib rawi, al-imam as-Suyuti berkata, qala al-hafidh ibn Hajar an hadhal hadith, Imam Ibn Hajar mengomentari hadis ini dan berkata, min asahhi musalsalin fid dunya, au min asahhi musalsalin yurwa fid dunya, al-musalsal biqiraati surati As-Saff. Musalsal yang paling sahih yang diriwayatkan di dunia adalah musalsal dengan membaca surat As-Saff. Ya. Wa yadkhulu fi hadha aidan al-hadis al-musalsal bi qawli kulli rawin min ruwatihi billahi al-azim laqad haddathani fulan wa nahwu dhalika. Demi Allah, fulan telah meriwayatkan kepadaku. Demi Allah, fulan meriwayatkan kepadaku dan seterusnya. Nah, ini masuk di dalam musalsal bi sifatir ruwat al-qawliyah, atau mungkin bisa juga masuk di dalam musalsal bil halir ruwat al-qawliyah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian yang kelima adalah al-musalsal bi sifatir ruwat al-fi'liyah, ya, perbuatan, ya, atau profesi, ya, pekerjaan dari perawi, di mana setiap perawi itu memiliki profesi yang sama, misalnya, ya. Misalhu al-hadith al-musalsal bil-fuqoha. Contohnya adalah hadis musalsal bil-fuqoha, artinya hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama fikih. Ya, ulama-ulama fikih. Ya, seperti al-hadith kehadisi malikin an-nafi'in an-ibni Umar. Ya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil-khiyar. Hadis ini diriwayatkan oleh oleh para fuqaha ya, ataupun ulama-ulama yang disifati dengan sebagai ulama-ulama fiqih. Ya, di antaranya Imam Malik adalah fuqaha dari para fuqaha min a'immatil madzahibil arba'ah. Ya, kemudian Sayyidina Nafi' juga tabi'in yang dikenal sebagai fuqaha. Kemudian Sayyidina Umar juga yang dikenal sebagai di kalangan para sahabat sebagai fuqaha us-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, maka faqad tasalsala hadzal hadis biriwayatil fuqaha. Hadis ini musalsal dengan periwayatan para fuqaha. Ya, wa mithluhu aidan al-musalsal biriwayatil huffaz. Musalsal dengan periwayatan para hafiz. Tapi yang dimaksud huffaz di sini bukan huffazul Quran tetapi huffazul hadis, ya. Kemudian al-musalsal bil qurra. Al-qurra di sini adalah para huffazul Quran. Ya, awal al-musalsal bil kuttab, atau al-musalsal bis sufiyyin dan lain sebagainya. Ya, nah ini masuk di dalam kategori musalsal bi sifatir ruwat al-fi'liyah. Baik. Kemudian yang keenam al-musalsal bi sifatil isnad war riwayah, musalsal dengan sifat isnad dan riwayah. Ya. Wa hiya tata'allaqu bi siyaqil ada, dan ini berkaitan dengan sighah. Ya. Sighah ataupun lafaz saat meriwayatkan hadis. Mithlul musalsal bi kulli bi qawli kulli rawin min ruwatihi sami'tu fulanan au akhbarana fulanan. Artinya apa? Semua perawi mengatakan sami'tu fulanan, sami'tu fulanan, sami'tu fulanan ila akhirih, sampai akhirnya. Atau akhbarana fulanun, akhbarana fulanun, akhbarana fulanun, au akhbarana fulanun wallahi, akhbarana fulanun wallahi, wa kadzalika qauluhum. Atau juga ada yang mengatakan syahidtu ala fulanin qala syahidtu ala fulan dan seterusnya. Ya, maka ini masuk di dalam musalsal bi sifatil isnad war riwayah. Kemudian yang kedelapan al-musalsal bi zaman riwayah, musalsal dengan zaman periwayatannya. Artinya hadis tersebut diriwayatkan pada zaman, pada waktu, pada masa yang sama. Ya. Misaluhu al-hadithul musalsal bi yaumil id. Ya. Ma rawahu ad-Dailami 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala shahidtu 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi 'Id al-Fitr aw adhan falamma faragha min as-salati aqbala 'alaina biwajhihi faqala ayyuhan nasu asabtum khayran faman ahabba an yansarifa falyansarif wa man ahabba an yuqima hatta yasma' al-khutbata falyuqim. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dengan sanad beliau kepada Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata syahidtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi 'Id fitr aw adha, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Id dan adha, atau aku menyaksikan artinya aku salat Id ya dan Idul Fitri atau Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min as-salat, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, assalamualaikum, kemudian Rasulullah menghadap kepada kami dengan wajahnya dan beliau bersabda ayyuhan nasu asabtum khairan, wahai manusia, wahai sekalian manusia, kalian telah mendapatkan kebaikan, yaitu apa? Dengan melakukan salat Id ini. Maka faman ahabba an yansarifa falyansarif, barang siapa yang ingin pulang setelah sholat, maka silahkan pulang. Waman ahabba an yuqim, barang siapa yang ingin tetap bersama kami, hatta yasma'al khutbata falyuqim, barang siapa yang ingin tetap duduk setelah sholat untuk mendengarkan khutbah, maka silahkan duduk. Ya. Nah, maka faqad tasalsala bi riwayati kullin minar ruwati lahu fi yaumi 'idin qaila. Maka setiap perawi dari hadis ini meriwayatkan hadis ini pada hari Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Qailan haddatsani fulanun yauma 'idin. Fulan meriwayatkan kepadaku pada hari Id. Ya, dan seterusnya. Ya. Wa yadkhulu fihi aidan al-musalsal bi yaumi Asyura, atau musalsal dengan hari Asyura, di mana hadis semua perawi meriwayatkan hadis tersebut pada hari Asyura, ya, atau di mana setiap haitsu qala kullu wahidin min ruwatihi sami'tuhu fi yaumi Asyura, aku mendengarkan hadis ini pada hari Asyura. Yani wa in kana fihi fi tasalsulihi inqita', walaupun mungkin di dalam sifat tasalsulnya ini ada keterputusan. Ya. ada keterputusan, tetapi di dalam sifat tasalsulnya, ya walaupun mungkin sanadnya itu bersambung, tetapi sifat dari sanad yang tasalsul itu yang terputus. Ya. Kemudian ada juga al-musalsal biyaumil jum'ah, artinya setiap perawi meriwayatkan hadis tersebut pada hari Jum'at. Ya. Kemudian hadis yang terakhir, yaitu jenis yang ke-8 dari musalsal adalah al-musalsal bimakanir riwayah. Musalsal dengan tempat riwayat, di mana semua perawi meriwayatkan hadis tersebut di tempat yang sama. Misalhu al-hadis al-musalsal bidu'ai fil multazam. Hadis musalsal dengan berdoa di multazam. Ma rawahu ad-Dailami aidan bisanadihi ila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-multazamu mawdi'un yustajabu fihi ad-du'a'u wa ma da'a Allah fihi 'abdun da'watan illa istajaba lah. Ibn Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-multazam, ya, multazam adalah tempat yang dikabulkan untuk berdoa. Ya. Wa ma da'a Allah fihi 'abdun da'watan, dan tidaklah seorang hamba berdoa di tempat tersebut illa stajabalah, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Baik. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, fa wallahi ma da'awtu Allah fihi qattu mundu sami'tu hadha al-hadis illa stajaba li. Demi Allah, kata dia, ya, ma da'awtu Allah, tidak pernah sekalipun aku berdoa di tempat tersebut kecuali Allah mengabulkan doaku. Ya, kecuali Allah mengabulkan doaku. Nah, maka hadis ini faqad tasalsalal hadis biqauli ruwatihi fa wallahi ma da'awtu Allah azza wa jalla fihi qattu illa istajaba li. Ya, demi Allah, tidaklah aku berdoa di tempat tersebut kecuali Allah telah mengabulkan doaku. Ya, maka mungkin di antara kalau ingin meriwayatkan hadis musalsal ini, musalsal bidu'a fil multazam, ya artinya setiap perawinya pernah berdoa di multazam, kemudian dia merasakan dengan nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ya, sehingga dia akan mengatakan, wallahi ma da'utullaha fihi qattu illa stajaba li. Ya, demi Allah, tidaklah aku berdoa di sana kecuali Allah mengabulkan, ya, memperkenankan, menerima doaku. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Maka ini 8 jenis dari hadis musalsal. Ya, hadis musalsal. Dan contoh-contohnya tentu sangat banyak sekali, dan para ulama sudah menulis banyak tentang hadis-hadis musalsal. Ya, bahkan setiap ulama, ya, sekarang mungkin hampir sudah memiliki hadis musalsal ini, dan alhamdulillah, ya, Al-Faqir juga sudah meriwayatkan sebagian dari hadis-hadis musalsal yang ada, walaupun mungkin masih banyak lagi hadis-hadis musalsal yang belum kami dengarkan dari guru-guru kami. Dan insya Allah nanti di lain kesempatan kita membuat majelis untuk meriwayatkan hadis musalsal. Taib. Kemudian hukmul hadis al-musalsal. Apa hukum dari hadis musalsal? Apakah hadis itu sahih atau hasan atau dhaif dan lain sebagainya. Jadi perlu diketahui bahwa tasalsul ini itu tidak ada kaitannya dengan sahih hasan atau tidak, sebab ini hanya bercerita tentang sifat pada saat meriwayatkan. Qala al-hafizul iraqi fi syarh at-tabsirah, Imam al-Iraqi mengatakan di dalam syarh at-tabsirah, yaitu syarah terhadap alfiyah al-Iraqi sendiri yang beliau karang, beliau mengatakan, qallama taslamul musalsalatu min dha'f, hampir ya, sedikit sekali, ya, qallama, sedikit sekali hadis musalsal-musalsal yang selamat dari sifat lemah, dari sifat kelemahan. Ai fi wasfit tasalsul, bukan pada sifat sanadnya tetapi pada sifat tasalsulnya, ya, pada sifat tasalsulnya. La fi aslim, la fi aslil matan, bukan matannya tetapi sifat tasalsulnya. Ya, artinya ada di beberapa tobaqoh perawi tidak komitmen dengan sifat periwayatan yang telah dilakukan oleh para perawi sebelumnya. Misalnya musalsal biyaumil id, ada perawi yang meriwayatkannya bukan pada hari id, ya maka di sini tasalsulnya terputus. Sebab apa? Sebab tidak diriwayatkan pada hari id. Tetapi apakah sanadnya bersambung? Sanadnya bersambung, tetapi sifat dari tasalsul itu yang terputus. Ya'ni annal matna anna aslal matni qad yakunu sahihan. Artinya bahwa arti ucapan Imam Al-Iraqi tersebut adalah bahwa hadis musalsal ini matannya, ya, boleh jadi benar, boleh jadi sahih, lakin sifatut tasalsul tasalsuli isnadihi qad yakunu fihi fiha maqal. Tetapi sifat tasalsulnya ini yang terkadang mungkin ada kritikan, ya, ada komentar terhadapnya, ya. Ya, ini karena terputus dan lain sebagainya. Wadzalika kamusalsal lil musyabakah, seperti musalsal bil musyabakah itu, fa inna matnahu sahihun, karena matannya ini sahih. Jaa fi sahih Muslim, yang diriwayatkan di dalam sahih Imam Muslim. Walakin at-tariqa bit tasalsul fiha maqal, tapi jalannya, ya, jalannya yang tasalsul ini yang mungkin dikritisi oleh para ulama. Ya, di antaranya juga al-musalsal bil awwaliyah itu terputus hingga Imam Sufyan ibn Uyainah, ya, di mana beliau yang pertama kali mengatakan meriwayatkan hadis ini di awal setiap hendak meriwayatkan hadis, ya, dan juga musalsal-musalsal yang lain. Wa minal musalsali ma yanqati'u tasalsuluhu fi wasati isnadihi, ada di antara hadis musalsal yang terputus di pertengahan sanadnya. Wadhalika naqsun fihi, dan tentu ini merupakan kekurangan, artinya menjadi sifat lemah, ya, di dalam tasulsalnya itu. Wa huwa kal musalsal bil awwaliyah, seperti yang tadi kami sebutkan. Wa huwa qawlu kulli rawin huwa awwalu haditsin sami'tuhu haitsu yantahi tasalsul ila Sufyan ibn Uyainah. Setelah, ya, di atas Sufyan ibn Uyainah itu tidak ada yang mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Baik. Faedah tasalsul, apa faedah dari tasalsul ini? Kenapa para perawi itu komitmen, ya, di dalam menjaga tasalsul ini? Baik. Di antara faedah, wa min fawaidit tasalsul ishtimaluhu ala mazidid dhabt. Jadi tasalsul ini mengandung ada kelebihan di dalam kedobitan perawi. Ya. Min ruwat. Kemudian di situ juga ada kelebihannya, yaitu kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan dan ucapannya. Seperti tadi, faqabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi wa qala amantu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, perawi mengikuti faqabada ala lihyatihi wa qala amantu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan seterusnya. Ya. Nah, maka di sini ada beberapa faedah. Sekali lagi, pertama adalah ada tambahan kedobitan, di mana mereka bukan hanya menghafal sanadnya, menghafal hadisnya, tetapi juga menghafal sifat-sifat keadaan pada saat meriwayatkan tersebut. Dan tentu ini ada kedobitan yang lebih. Ya. Bahkan dulu ketika kami sedang meriwayatkan hadis musalsal bil musyabakah dari Syekhuna Aisyam Anas Az-Zaftawi hafizahullah taala, tiba-tiba lampu mati. Akhirnya beliau mengatakan, ha, ini juga bisa dijadikan sebagai tasalsul nanti setelah jika kalian ingin meriwayatkan hadis ini, di mana ketika kalian meriwayatkan hadis musalsal ini, padamkan lampu, sehingga hadis ini di samping dikenal sebagai hadis al-musalsal bil musyabakah, juga dikenal dengan al-hadis al-musalsal bintifa il-kahruba, ya. Tapi ini min taraif yang kami dapatkan dari guru kami Syekh Aisyam Anas Az-Zaftawi hafizahullah taala, ya. Nah, maka di sini ada tambahan kedawitan perawi di mana bukan hanya menghafal sanad dan hadis, tetapi juga keadaan pada saat meriwayatkan itu juga dihafalkan, bahkan sifat pada saat meriwayatkan itu juga dihafal. Nah, dan di sana juga mengandung kita mengikuti perbuatan dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalqabdi 'alal lihyah, seperti menggenggam jenggot, tashbik bil yadi wal musafahah wa ghairuha. Maka ikhwatul iman, inilah beberapa hal yang berkaitan tentang hadis al-musalsal. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat, ya. Dan kita niatkan juga majlis kita ini kita adakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat musibah yang sedang melanda kita. Ya, kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh kita, dan majlis ilmu adalah termasuk amal soleh yang bisa kita gunakan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengangkat musibah yang sedang menimpa kita pada saat ini. Baiklah, para sahabat-sahabat, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan satu pembahasan hadis, yaitu al-hadis al-musalsal. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas, berbicara tentang al-hadis al-aziz dan al-hadis al-mashhur insyaAllah Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه ولي وهو الغفور الرحيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.